Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan pada kita untuk bisa melanjutkan pembacaan kitab Al-Qawaid Al-Arba, pembacaan dan pelajaran kitab Al-Qawaid Al-Arba, empat landasan utama dalam Islam atau enam kaidah-kaidah pokok di dalam Islam yang telah kita ambil atau kita baca dua kaidah. Dan nikmat menuntut ilmu agama adalah nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan pada hamba-hamba pilihannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang meniti jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat yang besar ini, hendaknya kita syukuri dan kita jaga. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita semuanya dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Karena dengan ilmu yang bermanfaat tersebut, seseorang akan bisa membedakan antara yang hak dengan yang batil, antara yang baik dengan yang mungkar, antara tauhid dengan syirik, antara sunnah dengan bid'ah, dan seterusnya. Dan seperti pelajaran yang kita pelajari, yaitu Al-Qawaid Al-Arba', empat kaidah pokok yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, intinya adalah bagaimana kita mengenal hakikat dari kesyirikan. Hakikat dari kesyirikan. Dan dengan kita mengetahui suatu kejelekan, ya, itu merupakan upaya kita membentengi diri kita, menjaga diri-diri kita agar bisa terhindar dari kesyirikan tersebut. Ya, araftu syar la li syar walakin li tawqih. Sebagaimana kata seorang penyair, saya mengetahui sebuah kejelekan bukan untuk ya terjatuh di dalamnya, ya, tetapi untuk menghindarinya. Itu kita mengenal bagaimana hakikat kesyirikan, tujuannya agar kita betul-betul terhindar, ya, ucapan kita, amalan kita, keyakinan kita, ya, tindak tanduk kita, muamalah kita betul-betul terhindar dari kesyirikan. Dan ini dalam rangka untuk menunaikan, ya, perintah Allah Subhanahu wa taala yang kita diciptakan dengannya, yaitu untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang pertama untuk murojaah secara cepat, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan dari kaidah yang pertama? Siapa? Tafadhalu. Ada yang bisa menyebutkan secara ringkas inti dari kaidah pertama? Kita murojaah, ya. Tafadhalu. Siapa yang masih ingat? Baik bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya enggak apa-apa. Ya. Kalau bahasa Jawa jangan. Nanti ada yang bukan orang Jawa nanti enggak paham, ya. Tafadhalu. Ada yang ingat bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya? Sebenarnya insyaallah pada tahu, ya. Oke, saya ringkas saja. Kaidah yang pertama, ya, intinya adalah bahwasanya orang-orang kafir musyrik jahiliyah, kafir Quraisy yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengikrarkan, mereka meyakini tentang tauhid ar-rububiyah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya yang menciptakan seluruh alam semesta, yang memilikinya dan mengaturnya. Ya, ini keyakinan mereka. orang-orang kafir Quraisy, musyrik jahiliyah. Tetapi apa? Mereka tetap dihukumi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang-orang kafir, musyrik. Buktinya apa? Buktinya masih diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan dalilnya sangat banyak, di antaranya yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah, yaitu surat Yunus ayat 31. Itu inti dari kaidah yang pertama. Berarti inti dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bahkan inti dakwah yang dibawa oleh para nabi dan rasul sebelumnya adalah satu, yaitu apa? Tauhid al-uluhiyah. Yaitu apa? Ifradullahi bil ibadah. Ya, memurnikan seluruh peribadahan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini inti dari dakwah para anbiya dan rasul, para nabi dan rasul, yaitu apa? Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan seluruh bentuk ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik ibadah yang nampak seperti salat, puasa, zakat dan yang lainnya, ataupun yang tidak nampak yang berhubungan dengan ibadah-ibadah qalbu, ibadah-ibadah hati, seperti apa? Rasa takut, ya, tawakal kepada Allah, minta pertolongan pada Allah, menyandarkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dari ibadah-ibadah qalbu, ibadah-ibadah hati. Semuanya harus dimurnikan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari kaidah yang pertama. Berarti yang membedakan antara muslim dengan kafir, yang membedakan antara muslim dengan musyrik, itu adalah tauhid apa? Tauhid al-uluhiyah. Ya. Adapun tauhid rububiyah, orang-orang musyrik jahiliyah pun mengakuinya, tetapi tidak memasukkan mereka ke dalam Islam dan tetap diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang kedua, intinya apa? Ya, setelah kita mengenal kaidah yang pertama, ya, kita akan bertanya, mungkin sebagian kita terlintas dalam benak kita, lantas untuk apa peribadahan mereka, orang-orang kafir musyrik jahiliyah tersebut? Apa tujuan mereka beribadah, menyembah Al-Lata, Uzza, Manat, Hubal dan sesembahan-sesembahan yang lainnya? Apa tujuannya? Kalau mereka meyakini bahwasanya sesembahan-sesembahan tersebut tidak mampu memberikan rezeki, tidak mampu memberikan manfaat, tidak mampu mencegah mudarat, lantas mengapa mereka, orang-orang kafir musyrik jahiliyah, tetap menyembah sesembahan-sesembahan mereka, berhala-berhala mereka? Tujuannya apa? Dua saja. Yaitu apa? Tolak al-qurbah dan tolak as-syafa'ah. Inilah yang disebut dengan hakikat kesyirikan. Ya. Hakikat kesyirikan itu apa? Tolak al-qurbah dan tolak as-syafa'ah. Mereka ketika melakukan ibadah, ya, di sisi-sisi, ya, kuburan-kuburan orang-orang saleh atau di berhala-berhala mereka, melakukan nadar, melakukan penyembelihan, i'tikaf dan yang lainnya dari peribadahan-peribadahan mereka lakukan, keyakinan mereka apa? Al-qurbah, tolab al-qurbah dan tolab as-syafa'ah. Mereka meyakini bahwasanya berhala-berhala tersebut, sesembahan-sesembahan mereka tersebut mampu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, mampu memberikan syafaat-syafaat kepada mereka kelak di akhirat. Ya, itu keyakinan mereka. Dalilnya, dan ini harus dihafal, ya. Kalau kita mau kuat hujah kita, ya, kata ulama salaf, man hafizul hadis qawiyat hujjatuh. Ya, barang siapa yang menghafal hadis, kuat hujahnya. Begitu juga dengan ayat. Kita menghafal ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan menguatkan hujah kita. Ketika ada syubhat masuk atau ketika kita ingin mendakwahkan, menyampaikan pada orang, menasihatin orang dengan hujah dari Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu lebih kuat. Antum hafalkan dua ayat dalam Al-Quran yang setelah disebutkan oleh Syekh dalam kaidah yang kedua. Yang pertama, surat Az-Zumar ayat ketiga. Surat Az-Zumar ayat ketiga. Dan yang kedua adalah surat Yunus ayat 18. Yang telah kita baca pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Intinya, ya, di situ disebutkan, ya, dalam ayat yang kedua, ayat yang mulia tersebut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghukumi perbuatan mereka sebagai perbuatan kesyirikan dan kekufuran. Jadi, ketika mereka berkeyakinan bahwasanya berhala-berhala tersebut yang mereka ibadahi selain Allah tersebut, ya, mampu mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah, mampu memberikan syafaat di sisi Allah, itu adalah perbuatan syirik, perbuatan kekufuran. Ya. Dalilnya Yunus ayat 18 dan Az-Zumar ayat ketiga. Antum hafalkan, bagi yang mampu hafalkan dengan mutqin. Ya, karena inilah hakikat dari kesyirikan. Yaitu apa? Tolab al-qurbah dan tolab as-syafa'ah. Lantas yang dilakukan orang-orang musyrikin, pelaku syirik pada zaman sekarang, yang mereka sampai ke derajat yang melampaui batas, meyakini sebagian wali-wali yang dikubur itu mampu mendatangkan rezeki, menolak mudarat atau mendatangkan manfaat, berarti apa? Kesyirikan mereka lebih parah. Kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih parah daripada kesyirikan yang dilakukan siapa? Orang-orang kafir, musyrik, jahiliyah. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Anas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dah syarrun minhu. Tidak datang suatu zaman, suatu waktu, kecuali yang setelahnya lebih jelek daripada yang sebelumnya. Dan ini nanti insyaAllah akan dibahas oleh Syekh rahimahullah dalam kaidah yang keempat. Ya, hal-hal yang membuat, ya, apa saja yang menjadikan kesyirikan pada zaman sekarang, ya, itu lebih jelek, lebih buruk daripada kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, musyrik, Quraisy, musyrik, jahiliyah. Nanti insyaAllah akan kita bahas dalam kaidah yang keempat. Kemudian di akhir kaidah yang kedua, beliau menyebutkan faedah yang berkaitan dengan asy-syafaat. Ya, pembahasan syafaat ini sangat panjang. Ya, kemarin telah kita isyaratkan sebagiannya, seperti yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Kita mengulang sejenak dan akan kita berikan tambahan faedah berkaitan dengan syafaat ini. Asy-syafaat kemarin telah kita bahas secara bahasa apa? Ya, ziddu al-witr, lawan dari apa? Ganjil. Syafaat itu genap. Syafa' itu genap. Syaf'un itu genap, lawan dari witr. Witr itu ganjil. Adapun definisi secara istilah syar'i, at-tawassut lil ghair, yang belum mencatat bisa dicatat, at-tawassut lil ghairi fi jalbi manfaatin au daf'i madharatin. Ya, menjadikan perantara yang lainnya untuk mendapatkan suatu kemanfaatan atau mencegah suatu kemudharatan. Ini apa? Secara syariah. Secara istilah syar'i, at-tawassutu lil ghairi fi jalbi manfaatin au daf'i madharatin. Menjadikan perantara dengan yang lainnya dalam mendapatkan suatu kemanfaatan atau menolak suatu kemudharatan. Ya. Dan kita telah sebutkan beberapa istilah. Ya, ini untuk mengulang ya, bagi yang telah hadir pada pertemuan yang lalu, ini untuk pengulangan lebih kuat lagi. Ya, insyaallah. Yang belum sebagai faedah baru. Ada beberapa istilah yang harus kita perhatikan dalam permasalahan asy-syafa'ah. Yaitu siapakah yang memiliki asy-syafa'at? Ya, yang memiliki asy-syafa'at adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semata. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, "Qul lillahi syafa'atu jami'a." Katakanlah hanya milik Allah seluruh syafaat. Ya, pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama harus diperhatikan. Ya. Kemudian ada istilah yang kedua, yaitu asy-syafi'. Asy-syafi', orang yang diberikan wewenang, yang diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ya, ini siapa? Asy-syafi'. Asy-syafi'. Ya. Ditinjau dari asy-syafi' ini, ditinjau dari orang yang diberikan oleh Allah wewenang izin untuk memberikan syafaat kepada yang lain, maka terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada syafaat yang khusus dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak dimiliki oleh yang lainnya. Yang kedua, syafaat yang umum. Syafaat yang umum yang dimiliki oleh Nabi dan yang lainnya. Nanti keterangannya setelahnya insyaallah. Ya, ini asy-syafi'. Kemudian syafaat ada dua. Syafaat khassah lin Nabi, khusus bagi Nabi, dan syafaat ammah bagi Nabi dan bagi yang lainnya. Yang ketiga, istilah yang ketiga yang harus diperhatikan, al-mashfu' lahu. Ya, yaitu orang yang diberikan izin ya untuk mendapatkan syafaat. Orang yang diberikan izin untuk mendapatkan syafaat. Itu disebut dengan al-mashfu' lahu. Diperhatikan, ya, yang memiliki syafaat siapa? Hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada istilah asy-syafi', yang diberikan wewenang oleh Allah, diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Dan kemudian al-mashfu' lahu, yaitu yang mendapatkan syafaat. Dan dari sini ya akan jelas sekali keutamaan asy-syafi' daripada siapa? Al-mashfu' lahu. Ya. Jadi asy-syafi' tentunya lebih utama, kedudukannya lebih tinggi dan mulia daripada al-mashfu' lahu. Ya, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaat ya kepada yang lainnya. Berarti ini menunjukkan bahwasanya kedudukan Nabi adalah kedudukan yang tinggi. Beliau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang sangat tinggi. Baik. Dan keutamaan yang lebih daripada yang lainnya. Kemudian perhatikan syarat dari syafaat. Ya, kemarin telah kita sebutkan syarat dari syafaat. Ada berapa? Ada tiga. Ya, ada tiga syarat. Antum hafalkan satu ayat yang mengumpulkan tiga ya syarat tersebut. Baik. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al Utsaimin rahimahullah dalam Syarah Aqidah Al Wasithiyah. Kata beliau, "Wasyafa'atu as-sahihatu ma jama'at syurutan thalathatan." Kata beliau rahimahullah, syafaat yang benar adalah yang terkumpul padanya tiga syarat. Al-awwal ridallah 'anil syafi'. Keridhaan Allah kepada asy-syafi'. Ya, Allah meridhai asy-syafi'. Siapa tadi asy-syafi'? Yang mendapatkan wewenang dan mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada yang lainnya. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ridahu 'anil masyfu' lahu. Ya. Keridhaan Allah untuk al-mashfu' lahu. Siapa itu? Orang yang mendapatkan syafaat. Ya. Saya contohkan saja ya. Dengan sebuah contoh akan lebih mudah. Yaitu yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu. Yaitu syafaat al-udhma. Syafaat al-udhma. Yaitu syafaat untuk penghuni manusia yang terkumpul di padang mahsyar. Yang disebut dengan ahlu al-mawqif ketika itu. Ketika manusia dibangkitkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih, hufatan uratan ghurla, ya, dalam keadaan tidak beralas kaki, dalam keadaan telanjang bulat tidak berpakaian sama sekali, dan dalam keadaan ghurla belum disunat. Ya. Keadaan yang sangat dahsyat sekali. Yaitu hari kebangkitan. Manusia seluruhnya akan dibangkitkan dan dikumpulkan di mukif tersebut. Padang mahsyar tersebut. Ya. Ini hadisnya. Ya, hadis tentang syafaat al-udhma. Disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Hadisnya sangat panjang. Hadisnya sangat panjang. Ya, faedah ketika manusia ya dikumpulkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, ya, mungkin ada yang bertanya, ya, lantas antara kita dengan yang lain akan saling melihat aurat masing-masing, ya, mungkin di antara sebagian kita ada yang bertanya seperti itu, dan ini yang telah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang demikian, lantas apakah sebagian kita akan melihat sebagian yang lainnya? Ya, kata Rasulullah SAW maknanya, al-amru asyad min dhalik. perkaranya lebih dahsyat dari yang seperti itu. Kenapa ya ikhwah? Karena seluruh manusia, setiap manusia ketika itu tidak berpikir kecuali apa? Ya, keselamatan diri sendiri. Ya. Bahkan tidak mempedulikan lagi siapa? Istrinya, anaknya, bapaknya, ibunya, keluarganya, kerabatnya, tidak. Yang diperhatikan, yang diutamakan adalah keselamatan sendiri-sendiri. Jadi apa? Dalam keadaan yang sangat dahsyat tersebut, tidak lagi berpikir ya untuk melihat aurat yang lainnya. Ya, menunjukkan dahsyatnya hari itu. Ketika itu manusia menunggu ya untuk dihisab. Ya, hitung amalannya. Bagaimana nanti amalannya dan ditimbang amalannya, mana yang lebih baik, mana yang lebih besar, apakah amalan kebaikannya atau amalan kejelekannya. Ya, oleh karena itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, athar yang ma'ruf yang terkenal dari beliau, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hisablah, bermuhasabahlah kalian terhadap diri-diri kalian sebelum kalian kelak dihisab di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yaumul hisab adalah hari yang sangat mendebarkan, hari yang sangat dahsyat. Ya, tidak ada suatu amalan pun yang dilakukan oleh kita di dunia ini dari ucapan, walaupun ya kita sudah berbisik-bisik, atau ucapan atau perbuatan atau muamalah kita, kecuali akan dihisab, dihitung ya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ketika Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kita umur, ya kesempatan untuk banyak beristighfar, bertaubat pada Allah, inilah suatu nikmat yang besar. Kita manfaatkan. Kita banyak introspeksi diri, kita banyak ya menghitung, muhasabah ya di waktu-waktu ya kita, bagaimana amalan-amalan yang telah kita lakukan pada masa yang lalu. Yang jelek kita perbaiki. Karena tidak ada di antara kita yang maksum, ya. Tidak ada di antara kita yang maksum. Tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi dan rasul. Kita banyak salah, kita banyak dosa. Maka sebelum kita meninggal, banyak kita berdoa, minta ampun pada Allah, meminta keistiqomahan dan bertobat dari kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, agar kelak di akhirat kita mempunyai hujjah ya di sisi Allah bahwasanya kita telah bertobat dari kesalahan-kesalahan tersebut. Hari yang sangat dahsyat. Perhatikan kisah dalam hadis yang panjang tersebut yang disebut dengan hadis asy-syafa'ah. Ketika itu manusia berbondong-bondong ya mendatangi para nabi. Mendatangi para nabi. Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam. Apa yang mereka minta? Mereka minta syafaat. Minta syafaat agar disegerakan apa? Ya, hisabnya. Kenapa ya ikhwah? Karena ketika itu ya matahari didekatkan ke atas kepala-kepala mereka dan hari yang sangat dahsyat dan sangat ya luar biasa. Ketika itu mereka ingin disegerakan hisabnya agar keluar dari apa? Mauqif tersebut, agar cepat-cepat bisa keluar dan selesai dari mauqif tersebut. Maka ketika mendatangi para nabi satu persatu, mereka apa? Minta uzur para nabi tersebut alaihi wassalatu wassalam. Sehingga berakhirlah perjalanan mereka menuju Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para nabi dan rasul. Ketika itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian diberi ya wewenang, izin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia tersebut. Ya, ini disebut dengan syafaat al-uzma. Ya. Kemudian dikatakan kepada Rasulullah ketika itu, "Ya Muhammad, irfa' ra'sak." Angkatlah kepalamu. "Sal tu'ta." Mintalah. Niscaya engkau akan diberi. "Wasyfa' tusyaffa." Dan berikanlah syafaat, sesungguhnya engkau telah diberikan wewenang, izin untuk memberikan syafaat kepada manusia. Ya. Jadi syarat yang pertama tadi apa? Ridho kepada asy-syafi'. Ya, kita terapkan sekarang syafaat al-uzma ini ya sebagai contoh. Ya. Siapa yang memiliki syafaat? Allah Subhanahu wa taala. Siapa asy-syafi'nya? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diberikan wewenang oleh Allah ya untuk memberikan syafaat. Al-masyfu' lahunya siapa? Ya, manusia ketika itu. Ya, ketika itu adalah manusia. Terus, ya, kita perhatikan dari dalam syaratnya. Syarat yang pertama apa? Ridha Allah kepada asy-syafi'. Di sini Allah dalam syafaat al-udhma telah meridhai siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syarat yang kedua, ridha'u 'anil masyfu' lahu. Allah meridhai kepada al-masyfu' lahu. Ya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ini faedah yang besar. Kata beliau dalam syarah Aqidah Wasithiyah, beliau berkata rahimahullah, "Lakin asy-syafa'ah al-'udhma fil mawqif 'amatun li jami'in nas, man radhiyallahu 'anhum wa man lam yardha 'anhum." Khusus untuk ahlu mawqif, ya. Ya, syafa'at al-'udhma ini yang terjadi di mawqif tersebut, ini berlaku umum untuk seluruh manusia, baik yang Allah ridhai maupun yang tidak Allah ridhai. Ya, berarti seluruh manusia ketika itu seluruhnya mendapatkan apa? Syafaat. Tetapi hukum asalnya pada syafaat-syafaat yang lain, Allah tidak memberikan syafaat kecuali pada siapa? Yang diridhai. Dan Allah tidak meridhai seorang pun kecuali dia adalah seorang muwahhid, ya, ahlu tauhid, yang betul-betul mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Syarat yang ketiga, as-salis, kata beliau, idnuhu fi syafa'ah. Izin dari Allah dalam syafa'at tersebut. Ini tiga syarat. Tiga syarat syafa'at. Kata beliau rahimahullah, wal idnu la yakunu illa ba'dar ridha anil syafi' wal masyfu' lahu. Dan izin Allah tidak akan diberikan kecuali setelah Allah meridhai asy-syafi' dan al-masyfu' lahu. Ya, itu urutannya. Jadi Allah meridhai asy-syafi' dan al-masyfu' lahu, kemudian Allah memberikan izin sehingga terjadilah syafaat tersebut. Antum hafalkan satu ayat dalam Al-Qur'an yang mengumpulkan tiga syarat tersebut. Ya, yaitu surat An-Najm ayat 26. Surat An-Najm ayat 26. وَكَمْ مِنْ مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِنْ بَعْدِ أَنْ يَعْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى. Ya. Dan betapa banyak malaikat di langit tidak bermanfaat, tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah bagi orang-orang yang dikehendakinya dan telah diridainya. Ya. Di sini kalimat izin ini syarat yang ketiga tadi yang kita sebutkan, ya, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Kemudian diridhai ini mencakup dua, ridha terhadap asy-syafi' dan ridha terhadap al-masyfu' lahu. Jadi ini adalah ayat, yaitu surat An-Najm ayat 26, satu ayat tetapi mengumpulkan tiga syarat asy-syafa'ah. Baik. Kemudian ada ayat-ayat yang lain yang menunjukkan syarat-syarat syafaat, seperti surat Thaha ayat 109 yang mengumpulkan dua syarat, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Ya. Kemudian surat Al-Anbiya, wala yashfa'una illa liman irtada. Ya, ini juga ayat-ayat menunjukkan syarat-syarat syafaat tersebut. Kemudian yang perlu kita perhatikan adalah bahwasanya syafaat, ya, ditinjau dari asy-syafi' ada dua, seperti yang telah kita sebutkan tadi, yaitu syafaat khasah lin nabi, syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat yang ammah bagi nabi dan bagi yang lainnya. Sekarang kita akan memberikan sedikit faedah. Kita nukilkan dari Syarah Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekh Nusaymin rahimahullah ta'ala. Ya, adapun pembahasan lengkap tentang syafaat tentunya dalam kitab-kitab Aqidah. Bisa dalam kitab Lum'atul I'tiqad, bisa dalam kitab Al-Wasithiyah, dan yang lebih luas dari itu adalah kitab At-Tahawiyah. Di sini, untuk memberikan gambaran faedah ringkas, bahwasanya syafaat ada yang umum dan ada yang khusus. Dan syafaat yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya. Disebutkan oleh Syekh di sini dalam Syarah Aqidah Al-Wasithiyah ada tiga. Ketika Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala ya menyebutkan syarahnya terhadap matan Al-Wasithiyah. Baik. Yang pertama, syafaat al-udhma yang tadi kita sebutkan tadi. Ini apa? Syafaat yang pertama yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Riwayat Imam Bukhari nomor hadis 4712, riwayat Muslim nomor hadis 194. Ya, hadisnya sangat panjang yang kisahnya telah kita sebutkan intinya tadi, ya, tentang bagaimana manusia berbondong-bondong mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta syafaat agar disegerakan hisabnya. Minta syafaat agar disegerakan hisabnya. Taib. Barakallahu fikum. Ini syafaat yang pertama, khusus bagi Nabi. Syafaat yang kedua, ya, yang khusus bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah asy-syafa'ah fi ahli al-jannah an yadkhulu al-jannah. Syafaat yang kedua yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah syafa'ah fi ahli al-jannah an yadkhulu al-jannah. Naam. Maksudnya ketika itu para penghuni surga, ya, yang hendak masuk ke dalam surga tidak akan bisa masuk ke dalam surga kecuali setelah apa? Mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian syafaat yang ketiga yang khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat kepada pamannya Abu Thalib, ya, kepada pamannya Abu Thalib. Kita ketahui tadi dari syarat, ya, syafaat itu tidak akan diberikan kecuali pada orang yang diridhai. Dan Allah tidak meridhai kecuali bagi siapa? Ahlu Tauhid. Sekarang Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, musyrik atau muslim. Ya. Yang benar adalah dia mati dalam keadaan kafir, musyrik. Ya. Berbeda dengan siapa? Ucapannya orang-orang Syiah Rafidah. Ya. Mereka mengatakan Abu Thalib mati dalam keadaan muslim, ya, na'udzubillah. Kesesatan yang sangat nyata. Di sini kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, ya, paman beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak paman. Ada 10 paman, ya, ada 10 paman. Ada yang masuk Islam, ada yang tetap kafir, ya. Kemudian ada yang tadinya kafir kemudian masuk Islam. Iya. Baik. Di antara paman yang kafir, ya, dua paman yang kafir, yang pertama adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini orang dekat secara nasab keturunan dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah pamannya, namun sangat besar sekali permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, dia beserta istrinya sangat gencar, ya, permusuhannya, sangat sengit permusuhannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga, ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan, ya, surat apa? Ya, ikhwah. Ya. Al-Lahab, ya. Celaan terhadap Abu Lahab dan istrinya. Mereka akan diazab dalam api neraka jahannam, na'udzubillah min dzalik. Yang kedua dari pamannya yang kafir adalah Abu Talib. Tetapi ini berbeda. Walaupun kafir tetapi apa? Sangat membantu Rasulullah SAW. Ya. Ya, berbuat baik kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan sesungguhnya dia ya sudah tahu kebenaran Islam. Ya, sampai di akhir hayatnya ketika didatang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya am, la ilaha illallah kalimatan uhajjubaha uhajjubiha laka 'indallah." Ya. Kau ucapkanlah suatu ucapan la ilaha illallah wahai pamanku. Yang aku akan membelamu di sisi Allah dengan kalimat la ilaha illallah tersebut. Ya, sebenarnya Abu Talib sudah tahu kebaikan Islam, kebenaran Islam. Tetapi apa? Sebelum mengucapkan itu, ya ada di antara saudara-saudaranya yang tetap menasihati dia, yang mengajak dia untuk tetap berada di ajaran nenek moyangnya. Ya, akhirnya karena takut celaan, ya takut dihina, dicerca oleh kaumnya. Kenapa meninggalkan agama nenek moyangnya Abdul Muthalib, ya bapaknya dan nenek moyangnya, agama kemusyrikan tersebut, karena takut celaan, akhirnya Abu Talib memilih untuk tidak mengucapkan la ilaha illallah. Berarti mati dalam keadaan kafir musyrik, ya na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, ya, baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wewenang izin untuk memberikan syafaat kepada pamannya tersebut. Tetapi syafaatnya tidak syafaat yang penuh. Tidak mengeluarkan pamannya dari api neraka ke surga, tidak, karena mati dalam keadaan apa? Kafir musyrik. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala, "Fa Abu Thalib adzina Allah li rasulih" sallallahu alaihi wasallam an yashfa'a fihi, perhatikan, adapun Abu Talib, ya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengizinkan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan syafaat kepadanya, ma'a annahu kafir, padahal dia seorang yang kafir. Kata Syekh rahimahullah, perhatikan faedahnya, fa yakunu hadha makhsusan min qoulihi ta'ala فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ. Surat Al-Mudathir ayat ke-48. Maka perkara ini adalah pengkhususan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mudathir ayat 48, فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ, dan tidak bermanfaat bagi orang-orang kafir tersebut syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat. Ya, selain Abu Talib, dari orang-orang kafir musyrik, siapapun yang memberikan syafaat tidak akan bermanfaat. Tetap mereka ya diazab ya di dalam api neraka dengan azab yang sangat pedih dan ya mengerikan. Adapun pamannya ya Abu Talib, Allah telah mengizinkan kepada nabinya Muhammad SAW untuk memberikan syafaat. Tetapi ingat, syafaatnya tidak dikeluarkan dari api neraka. Tetapi apa? Perhatikan kata Asy-Syaikh rahimahullah, bal taib, walakinnaha syafa'atun lam tukhrijhu minan nar, akan tetapi syafaat ini tidak mengeluarkan Abu Talib dari api neraka, tetap diazab dan kekal di dalam api neraka. Ya, karena apa? Seorang musyrik kafir hukumannya apa? Diazab kekal di dalam api neraka jahannam. Dalilnya apa? Surat Al-Maidah, ya, wa may yusyrik billahi faqad apa ayatnya? وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka Allah telah mengharamkan baginya surga. وَمَأْوَاهُ النَّارِ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَرٍ, dan tempat kembali dari orang kafir tersebut adalah neraka. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَرٍ, dan tidak ada penolong seorang pun bagi orang-orang yang zalim tersebut. Ya, jadi orang kafir musyrik itu akan diazab kekal di dalam api neraka, tidak akan pernah keluar dari api neraka. Na'udzubillahi minannar. Ya. Jadi, apa bentuk syafaatnya kalau begitu? Kata Syekh rahimahullah, bal kana fi dhahdahin min narin yablughu ka'baihi yaghli minhu dimaghuhu. Kata beliau rahimahullah, dan bahkan dahulu sebenarnya Abu Talib akan diazab di kerak, ya, yang dalam dari api neraka, sehingga api neraka tersebut, ya, baik, akan membakar seluruhnya, tetapi apa? Ketika itu diperingan, ya, diperingan sehingga diletakkan api neraka di kakinya, tetapi dengan itu cukup untuk membakar, ya, mendidihkan isi otaknya. Na'udzubillah min dzalik. Ya, jadi ini perhatikan azab yang ringan, paling ringan. Dikatakan paling ringannya neraka, diletakkan api di kakinya, tetapi dengan itu telah menjadikan otaknya mendidih. Na'udzubillah minan nar. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, narukum hadihi, ya, juz'un min sab'ina juz'an min nari jahannam. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, api yang ada di dunia ini hanya satu bagian dari apa? 70 bagian api neraka. Bayangkan, api di dunia, yang ada di dunia yang kita saksikan atau kita dengarkan beritanya, kalau terjadi kebakaran yang hebat, ya, jangankan manusia, gedung-gedung yang kuat, beton, besi, baja yang kuat, kalau terlanda kebakaran apa? Hangus atau tidak, ya ikhwah? Hangus. Apalagi cuma manusia, tubuhnya yang, ya, lunak seperti ini, akan hangus. Ini baru api apa? Dunia. Bandingkan dengan api neraka. Na'udzubillah minan nar. Ya. Sangat apa? Dahsyat sekali. Ya, sangat dahsyat sekali api di neraka tersebut. Dan bedanya juga perhatikan, kalau orang terbakar na'udzubillah min dzalik di dunia, mati sudah habis, ya. Adapun orang-orang penghuni api neraka ketika disiksa dalam api neraka, ya, terkelupas, hancur kulitnya, tubuhnya, ya, Allah ganti dengan kulit yang baru. Agar apa, ya ikhwah? Merasakan siksaan yang, ya, dahsyat dan mengerikan. Waktunya habis. Oh iya, afwan. Ya, barakallahu fikum. Ya, kelewat waktu, ya, tadi terlambat. Baik, jadi ini nasihat bagi saya pribadi dan ikhwah sekalian untuk kita banyak-banyak mengambil faedah dari pelajaran-pelajaran yang seperti ini, ya, tentang dahsyatnya api neraka jahannam, ya. Dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menyelamatkan kita semuanya dari api neraka dan memasukkan kita ke dalam surganya, dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Ya, baik. Ya, sebagai pelengkap tadi, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abbas ibni Abdul Muttalib, kata Rasulullah, walaula ana la kana fi darkil asfali minan nar. Kalau seandainya bukan karena aku syafaat tersebut, sungguh Abu Talib akan diazab di dalam kerak yang paling bawah dari api neraka. Ya, itu kalau tidak mendapatkan syafaat. Tetapi karena jasanya dahulu, pembelaannya terhadap Nabi Muhammad SAW, walaupun dia kafir, ya, diperingan, dapat syafaat keringanan. Tetapi ingat, yang ringannya api neraka apa? Diletakkan api di kakinya, yang cuma sampai sebatas mata kakinya, ya, itu sudah cukup untuk mendidihkan isi otaknya. Na'udzubillah minan nar. Ini azab yang sangat dahsyat di api neraka. Nas'alullah salamah wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan ala panjang waktunya. Kita insyaallah lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Tafadhalu, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.